Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أين وصلنا؟ قتال أهل الردة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بركات المؤلف رحمه الله تعالى قتال أهل الردة. Peperangan terhadap para murtaddin. Ahlu Riddah adalah para murtaddin, orang-orang yang keluar dari agama. Wasurat Riddah, bentuk Riddah, bentuk kemurtadan saat itu, annal Arab iftaraqat fi riddatiha, bahwa orang-orang Arab berselisih, berbeda-beda dalam kemurtadannya. Fata'ifatun raja'at ila ibadatil asnam. Satu golongan benar-benar kembali kepada penyembahan berhala. Satu golongan murtadin. Waqalu, sambil berkata, lau kana nabiyan lama mat. Kalau dia benar-benar nabi, enggak akan mati, katanya. Wa firqatun qalat, dan golongan kedua berkata, nu'min billah wa la nusalli. Kami percaya kepada Allah, tapi sholat enggak, kami enggak mau sholat. Wa ta'ifatun aqarru bil islami wa sallu walakin mana'u zakah. Jenis ketiga, mereka beriman atau mengaku beriman kepada Allah dan menetapkan Islam, mereka sholat tapi tidak mau bayar zakat, tidak mau bayar zakat. Apa alasannya? Alasannya enggak ada nabi. Kalau enggak ada nabi, siapa lagi orang yang akan mendoakan kami? Mereka menakwilkan ayat Allah Subhanahu wa taala, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambil dari mereka harta mereka zakat untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka. Wa salli alaihim, dan doakanlah mereka. Fa inna salataka sakanun lahum, karena doamu wahai Rasul menenteramkan mereka. Ini kalimat terakhir yang dipegang oleh murtadin tadi. Dulu kan Allah menurunkan wahyunya, doakan wahai nabi pada mereka, karena doa engkau menenteramkan mereka. Sekarang doa siapa yang akan menenteramkan kami? Ngapain kami memberikan zakat kepada orang yang doanya tidak menjadi sakanun lana, tidak menjadi sakanun lahum? Karena ayatnya menyatakan wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Doakan wahai Nabi mereka yang membayar zakat, sesungguhnya doamu menenteramkan mereka. Sekarang enggak ada lagi Nabi. Nabi telah wafat. Doa siapa lagi akan menenteramkan kami? Maka mulai hari ini kami enggak mau bayar zakat. Katanya. Ini jenis murtadin yang ketiga. Wa ta'ifatun syahidu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah walakin sadaqu Musailamah al-Kadzdzab. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam asyrakahu ma'ahu fin nubuwwah. Yang keempat, golongan murtadin yang mengaku beriman dan mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Tetapi mereka juga membenarkan Nabi palsu yang bernama Musailamah, yang dijuluki Al-Kadzdzab, sang pendusta. Dan meyakini anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam asyrakahu ma'ahu fin nubuwwah. Dan mereka meyakini bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyertakan Musailamah dalam kenabiannya. Dan itu kadzdzab. Sebab utusan Musailamah datang kepada Nabi dan berkata, engkau Nabi, kami percaya. Musailamah juga Nabi, kami percaya. Dan kami adalah utusan Nabi Musailamah kepada engkau, Nabi Muhammad, untuk berbagi wilayah. Wilayah ini wilayahmu, wilayah ini wilayah kami. Kurang ajar sekali. Maka Nabi SAW menyatakan, lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma. Kalau aku dibolehkan membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Saking marahnya Rasulullah SAW. Kalau boleh membunuh tamu, kamu berdua akan saya bunuh. Berani mengatakan seperti itu. Musailamah Nabi, kamu juga Nabi, ayo kita bagi wilayah. Kadzdzab. Maka Nabi tidak membunuhnya bukan karena tidak marah, tapi karena tidak boleh membunuh tamu walaupun kafir. Ini adab Islam. Adab, akhlak Islam. Pergi kamu berdua. Diusir oleh Nabi. Dan Nabi memerintahkan untuk perangi mereka. Musailamah dan pengikut-pengikutnya. Ikhwanuddin a'azakumullah. Musailamah kadzdzab, pendusta besar, mengaku Nabi. Tetapi ketika orang datang kepadanya, wahai Musailamah, sumurku hampir kering, tinggal sedikit lagi airnya. Doakan supaya bertambah banyak. Maka Musailamah berdoa, mengangkat tangannya. Sisa air yang tinggal sedikit tadi, malah habis, kering. Loh, kok malah kering? Dari mana mengaku Nabi? Doanya malah dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta agar sumurnya bertambah banyak airnya, malah yang sisa sedikit habis. Juga mengucapkan ayat-ayat yang membuat geli, membuat tertawa orang yang mendengarnya. Al-fil jismuhu kabir, anfuhu tawil, ainuhu saghir. Gajah badannya besar, belalainya panjang, matanya kecil. Kayak nyanyinya anak-anak, iya kan? Kalau gua anak-anak di kampung, gajah-gajah badannya besar, belalainya panjang. Itu ayat yang dikatakan ucapan Allahnya, wahyu dari Allah. Astagfirullah. Kafir, kadzdzab. Maka pengikutnya yang mengakui dia sebagai Nabi juga kafir. jenis-jenis kafir murtad ini barakallahu fiikum cukup sebagai bukti, sebagai dalil. Kalau hari ini ada orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, katanya saya Muslim, saya beriman pada Allah, saya beriman pada Rasul, tapi kami meyakini ada Nabi baru, namanya Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Ini aliran Qadianiyah Ahmadiyah. Kafir apa enggak kafir? Ya kafir. Sama persis dengan pengikut Musailamah Al-Kadzab yang diperangi oleh Rasulullah SAW sendiri. Beliau masih hidup. Setelah beliau wafat, Abu Bakar juga bersama para sahabat memerangi mereka. Apa bedanya? Beriman pada Allah dan Rasulnya katanya, tapi beriman pula pada Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dari Qadiani. Wadhalika annahu aqama syuhudan syahidu ma'ahu bidhalik. Syubhatnya adalah bahwa mereka menegakkan saksi-saksi yang mempersaksikan dirinya. Wa fihim rajulun min ashabihi ma'rufun bil ilmi wal ibadah. Dan pada mereka ada orang yang dikenal ilmunya dan dikenal pula ibadahnya. Yuqalu lahu Rajjal, yang dijuluki dengan nama panggilan Rajjal. Fasaddaquhu, maka mereka pun membenarkannya karena dibela, dipersaksikan oleh orang soleh. Li ajli ma arafu fihi minal ilmi wal ibadah, karena dikenalnya orang ini secara keilmuan dan ibadah. Qana fidna azakumullah. Rajjal itu pernah hidup bersama Nabi, sehingga ada ucapan Syiah yang berkata, sahabat juga ada yang murtad. Siapa sahabat murtad? Rajjal. Tidak. Yang murtad tidak disebut sahabat. Sahabat gak ada yang murtad. Mereka ini para munafikin yang Nabi sudah berkata sejak mereka masih bersama Nabi. Ketika dalam jihad, dalam perang fi sabilillah, mereka memuji-muji Rajjal. Nabi menyatakan, di tengah kalian ada orang yang gerahamnya seperti gunung Uhud dalam neraka. Di dalam neraka. Ini pasukan perang. Pasukan perang itu berarti orang-orang pilihan. Orang-orang istimewa. Iya kan? Bohirnya. Ternyata batinnya Allah yang tahu, Allah wahyukan kepada nabinya, dan nabinya menyampaikan kepada yang lain, bahwa di tengah kalian ada yang masuk neraka jahannam, yang gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud di dalam neraka jahannam. Maka mereka pun berperang mustamitan. Apa mustamitan? Mati-matian. Mustamitan dari kata maut. Pengen syahid. Sebab yang syahid, Nabi pastikan. Fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Artinya, fulan fil jannah, fulan fil jannah, fulan fil jannah. Berarti, yang diancam tadi yang tidak syahid, kan? Ternyata, sampai Nabi wafat, tinggal tersisa dua orang. Yang menceritakan Abu Hurairah. Aku dan seluruh para sahabat takut dengan berita itu. Maka mereka berjuang sungguh-sungguh untuk mendapatkan syahid. Dan hampir semuanya, bahkan semuanya, kecuali aku dan satu orang lagi. Aku sangat takutnya. Jangan-jangan aku. Sampai kemudian muncullah Musailamah. Mengaku Nabi. Dan dibenarkan oleh Rajjal. Orang yang bersamaku waktu itu. Yang terkenal ibadahnya. Terkenal solehnya. Terkenal perjuangannya, padahal semuanya barakallahu fikum dusta. Allah tahu ternyata hatinya tidak benar, hatinya demikian dan demikian. Allah wahyukan kepada nabinya, maka bersyukurlah Abu Hurairah, alhamdulillah, ternyata bukan aku, ternyata orang itu yang bernama siapa? Rajjal. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada kitab. Fafihi yaqulu ba'duhum mimman thabata minhum. Dalam masalah ini berkatalah sebagian mereka dari yang thabata minhum, ya Su'adul Fuad binti Uthal tala layli bifitnatir rajjal fitanul qawmi bisyahadati wallahi azizun du quwwatin wa mihal. Wahai Su'ad al-Fu'ad, wahai tenteramnya, bahagianya hati binti Uthal, tala layli, betapa panjangnya malamku di fitnah rajjal, fitanul qawmi, atau Su'ad al-Fu'ad, bisa jadi juga nama orang, karena disebut dengan binti Uthal. Ini terhadap dirinya. Betapa panjangnya malamku di fitnatir rajjal. Fitnah fatanal qawma, yang membuat fitnah satu kaum, bisyahadah, dengan persaksiannya. Jadi yang bikin fitnah adalah persaksian rajjal. Kalau saja rajjal orang biasa, mungkin gak akan besar fitnahnya. Tapi karena dikenal soleh, dikenal sebagai sahabat Nabi, dikira, dikenal sebagai abid ahli ibadah, ini yang menyebabkan terjadinya fitnah besar. Dibenarkan oleh orang yang alim, orang yang soleh, ahli ibadah, yang namanya rajjal. Wallahu azizun du quwwatin wa mihal. Sedangkan Allah Maha Mulia, memiliki kekuatan dan balasan yang sangat besar. Qaumun min ahlil Yaman. Sadaqul aswad al-anasi fi di'aihi nubuwah. Ada lagi jenis kelima dari para murtadin. Siapa itu? Satu kaum dari penduduk Yaman yang percaya dengan kenabian Al-Aswad Al-Anasi. Al-Aswad Al-Anasi fi di'aihi nubuwah, dalam pengakuannya sebagai nabi. Yang keenam, qaumun sadaqu Tulaihat al-Asadi. Satu kaum yang percaya kepada nabi perempuan, namanya Tulaihah al-Asadi. Walam yashukku ahadun min as-sahabati fi kufri man dakarna wa wujub qitalihim. Tidak ada keraguan sedikit pun di antara para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in dalam mengkafirkan semua mereka. Jenis pertama yang kembali menyembah berhala. Jenis kedua yang tidak mau salat. Jenis ketiga yang tidak mau bayar zakat. Jenis keempat yang percaya pada Musailamah Al-Kadzab. Yang kelima yang percaya pada Al-Aswad Al-Anasi. Yang keenam, yang percaya pada Tulaihah al-Asadi. Mereka ini kufar dengan kesepakatan para salaf, dengan kesepakatan para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Wa wujub qitalihim, dan wajibnya mereka diperangi, sepakat. La yasyukku ahadun, enggak ada yang ragu seorang pun. Illa mani'iz zakah, kecuali para penolak zakat. Sebab ketika menolak sholat, dalilnya sangat jelas kan? Apa dalilnya? Nah, bainal mu'min wal kafir tarkus salah. Pembeda antara mukmin dan kafir meninggalkan salat dengan sengaja. Baik. Wa man taraka as-salata faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Sangat jelas. Tetapi zakat ada yang menyatakan tidak kafir sehingga terjadilah pembicaraan antara mereka. Walamma azama Abu Bakr radhiyallahu taala anhu ala qitalihim, ketika Abu Bakar bertekad untuk memerangi para penolak zakat ini, ada yang berkata kepada Abu Bakar, "Kaifa nuqatiluhum? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha." Ketika Abu Bakar ingin memerangi mereka, ada yang protes. Mengapa kita perangi mereka? Bukankah Nabi pernah berkata, kita diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka sudah mengikrarkan syahadat tersebut, maka terlindunglah hartanya dan nyawanya kecuali dengan haknya, dan mereka sudah berikrar dengan la ilaha illallah. Apa jawaban Abu Bakar? Qala fa inna zakah min haqqiha. Karena zakat termasuk haknya. Bukankah hadis tadi berkata illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Maka zakat ini adalah haknya. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulullah SAW, laqataltuhum ala man'i. Sungguh demi Allah, kalaupun mereka menolak untuk memberikan satu ekal, satu tali pengikat saja yang dulu biasa diberikan kepada Rasulullah SAW, sekarang tidak, aku akan perangi karenanya. Di satu riwayat disebutkan ekalan. Satu riwayat menyebutkan inaqan, anak unta. Wallahi law mana'uni inaqan kanu yu'addunahu ila Rasulullah SAW, laqataltuhum ala man'ih. Demi Allah, kalaupun mereka tidak memberikan seekor anak unta yang kecil saja yang dulu biasa diberikan kepada Rasulullah SAW, kami akan perangi karenanya. Artinya, Abu Bakar Siddiq memerangi mereka bukan karena nilai hartanya. Bukan karena nilai hartanya. Ekor, berapa nilainya? Hanya seutas tali. Tahu ekor? Kemarin ada yang tanya, boleh gak kalau yang gak punya jenggot pakai ekor? Ya? Imamah dikasih ikat di situ. Aib, itu iqal. Nah, iqal sejenis itu, mirip, tapi untuk mengikat unta. Unta itu barakallahu fikum, mudah sekali cara mengikatnya. Seperti kendaraan mesin, ada kuncinya, matiin kuncinya, selesai dia. Diam saja. Unta juga begitu. Kakinya dikasih iqal di sini. Ah. Kalau sudah dikasih iqal, ya mirip dengan yang taruh di kepala. Ya sudah, duduk terus ya, mau bangun enggak bisa. Wa in kana wa iqalan, walaupun seutas tali ini saja dijadikan sebagai zakat, kemudian sekarang enggak diberikan, laqatalnahum ala man'i, aku akan perangi karena dia tidak memberikan tali ini. Atau kalaupun seekor anak unta saja kecil yang dulu diberikan pada Rasulullah SAW, sekarang enggak mau, kami akan perangi ala man'i, Artinya bukan karena harganya, bukan karena nilainya, bukan kami tamak ingin merampas harta manusia, bukan itu. Tetapi membuktikan kalau mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak mau melaksanakan rukun dari rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam. Apa rukun Islam? Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Kalau pondasinya runtuh, maka bangunannya akan ikut runtuh. Bangunan Islam, pondasinya, arkanu, rukun-rukun itu artinya pondasi, tiang-tiangnya, adalah rukun Islam. Kalau ininya patah satu, runtuh Islamnya. Setelah Abu Bakar berkata dengan tekad yang kuat, sungguh aku akan perang. Walaupun kalian gak mau ikut perang bersamaku, aku akan perangi sendirian. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau sudah yang menolak zakat saja diperangi, apalagi yang percaya pada Nabi palsu, apalagi yang kembali menyembah berhala, apalagi dan seterusnya. Kan tadi 6 golongan. Yang ini saja sudah sangat tegasnya Abu Bakar, dan Nabi sudah berkata, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiyyin." Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Khalifah pertama Abu Bakar. Sunnahnya adalah memerangi murtadin, di antaranya penolak zakat. Ikhwanu na'azakumullah, orang yang curang-curang hartanya ketika diaudit, ketika dihitung, oh enggak, ini bukan harta saya, ini begini, ini begitu, supaya tidak keluar zakat. Dia tidak kafir. Mengapa? Karena bukan penentang zakat. Tapi tadi yang diperangi oleh Abu Bakar mengatakan, untuk apa zakat? Sekarang sudah enggak ada zakat, karena Nabi sudah wafat. Karena Nabi wafat, enggak ada lagi yang doanya menenteramkan kami. Maka tidak perlu lagi keluarkan zakat, karena enggak ada Nabi. Jadi menurut dia dikurangi rukun Islam, satu rukun, yaitu zakat. Bagaimana kira-kira dengan orang yang berkata bukan rukun Islam yang dikurangi, rukun iman yang dikurangi? Dulu pernah ada Mubtadi Umbal, dosen tertinggi di kampus yang mengaku Islam, mengatakan bahwasanya rukun iman itu harusnya 5 saja. Karena yang keenam membuat manusia mundur, membuat kaum muslimin kalah, membuat kaum muslimin lemah, kata orang ini. Apa yang dimaksud? Takdir. Rukun iman ini tidak perlu 6. Buang 1, masalah beriman pada takdir. Karena beriman pada takdir membuat kaum muslimin lemah, membuat kaum muslimin mundur. Kafir enggak kafir kira-kira? Ya kafir. Menghilangkan satu rukun saja dari rukun Islam, yaitu amalan ibadah zakat, diperangi oleh Abu Bakar Siddiq, apalagi menolak satu rukun dari rukun-rukun iman. Tidak percaya dengan takdir, harus dibuang katanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita kembali kepada kitab. Tsumma zalatish syubhah anis sahabah. Syubhat tadi terbantah. Oleh siapa terbantah? Oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa syubhatnya para mani'iz zakah? Para mani'iz zakah. Mani'in asalnya mani'ina. Mani'ina zakat, tapi karena dia mudhafun, fali ajlil idhafah hudifat an-nun. Mani'in zakat. Apa syubhat mereka? Hah? Tadi sudah sebutkan syubhatnya. Bukankah mereka masih Islam, masih punya syahadat? Apa jawaban Abu Bakar? Tetapi dalam hadis itu ada kalimat illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Famadha haqquha? Haqquha an yusalliya khams salawat. Hada min haqqi syahadat la ilaha illallah. Wa madha min haqqiha? Ita'iz zakah. Wa min haqqiha siyam ramadhan. Wa min haqqiha hajjul bait man istata'a sabila. Tetapi karena masalah haji berkait dengan mampu dan tidak mampu, bisa saja orang mengatakan saya tidak mampu sehingga tidak dikafirkan karena banyak alasan-alasan yang mengatakan tidak mampu. Sedangkan puasa perkaranya perkara batin, tidak semua orang bisa kelihatan dia puasa atau tidak puasa. Sehingga dohirnya saya puasa, di rumah dia makan juga bisa. Atau di kamarnya, atau di kamar mandi dia minum juga bisa. Sehingga tidak dikafirkan karena demikian keadaannya. Istilahnya tersamar. Berarti rukun-rukun Islam tadi barakallahu fikum, walaupun sama-sama pondasi, tetapi ada dua jenis. Ada yang zahir, ada yang batin. Puasa urusannya dengan batin. Zakat juga demikian dengan batin. Berarti apa sisanya? Sisanya salat dengan zakat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, salat dan zakat ibadatani zahiratani yuqatal alaihima. Salat dengan zakat ibadatani zahiratani yuqatal alaihima. Apa maknanya? Salat dengan zakat adalah dua ibadah yang zahir. Dua ibadah yang tampak jelas. Maka yuqatal alaihima, diperangi atas keduanya. Tidak mau salat dipaksa dan diperangi, tidak mau zakat dipaksa dan diperangi. Muslimin. Adapun orang kafir kita enggak urus mereka sebagai kafir dimmi. Yang penting mereka bayar upeti, titik. Bayar pajak, titik. Selesai. Tetapi kalau muslimin buktikan keislamannya dengan ibadatan zahiratan, dua ibadah yang zahir. Baik. Sekarang kita lihat zahirnya salat dan zahirnya zakat. Kalau zahirnya zakat jelas karena Allah memerintahkan pada penguasa, pemerintah, pengurus zakat untuk mengambilnya. Khud min amwalihim sadaqatan, ambil dari mereka sedekah. Berarti didatangi semua yang memiliki peternakan, semua yang memiliki apalagi harta, didatangi. Dihitung, diaudit, harta kamu berapa, sekian-sekian, berarti zakatnya 2.5% sekian, keluarkan. Diambil, diletakkan di baitul mal, al-muslimin. Yang demikian pula, peternakan unta, peternakan kambing, yang memang ternak-ternak yang terkena zakat. Ayam gak kena zakat. Apalagi ternak yang lebih kecil lagi, burung puyuh lebih-lebih lagi. Iya, tidak terkena zakat. Tapi jangan khawatir, bukan berarti dia tidak akan mengeluarkan zakat. Sebentar kemudian dia akan mendapatkan hasilnya. Karena ayam itu sebentar, berapa bulan? 3 bulan panen. Setelah jadi uang, terkena zakat apa? Zakat harta. Demikian pula para petani, hasil biji-bijiannya berapa? Apakah ada kulli khamsati awsukin sadaqah? Kalau sudah 5 wasak, keluarkan sadaqahnya. Jelas siapa yang mau membayar dan siapa yang tidak terlihat. Kamu gak mau bayar, catat wahai keamanan, ini orang tidak mau bayar zakat. Maka yang datang polisi dalam syariat Islam, petugas keamanan. Dohir. Sekarang sholat, Dohir atau batin? Ya, saya sholat. Sholat. Udah di rumah. Bisa gak orang berbohong seperti itu? Sudah di rumah. Udah tadi di toko. Udah tadi di kamar saya di belakang. Abu gak lihat. Kenapa salah-salahkan kami? Tidak. Sholat bagi laki-laki ke masjid. Maka di beberapa masjid-masjid di Saudi sana, di masa saya masih belajar Syekh Utsaimin, di absen. Serius, di absen. Satu kampung itu tahu orang-orang yang sudah layak sholat berjamaah. Fulan bin Fulan, hadir. Fulan bin Fulan, hadir. Begitu ada Fulan bin Fulan, enggak ada yang jawab. Mereka saling berpandangan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dihukum. Dicambuk. Apalagi berkata, saya tidak mau sholat. Oh, lebih parah. Berarti ibadah sholat itu aslinya zahir. Tetapi ketika sebagian muslimin menganggap tidak wajib ke masjid, aslinya tidak zahir. Akhirnya, seakan-akan tidak zahir. Saya sudah sholat kok di rumah. Padahal Allah katakan, warka'u ma'arraqin. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nabi juga berkata, aku sungguh ingin sesekali menyuruh orang mengimami salat dan aku berangkat bersama orang-orang yang kuat membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak pergi ke masjid. Sehingga terlihat siapa yang ke masjid dan siapa yang tidak. Sehingga Abdullah bin Umar berkata, aku tahu siapa munafikin. Ya, aku tahu siapa munafikin. Ketika mereka tidak pergi ke masjid. Atau malas-malasan ke masjid, kalaupun ke masjid dia akan berpura-pura paling belakang dan ngintip para wanita dari ketiaknya. Karena di belakang wanita, jadi ketika ruku begitu. Lihat ke belakang. Aku tahu para munafikin. Karena Allah berfirman, "Idza qamu ila sholati qamu kusala." Kalau berdiri untuk salat mereka berdiri dengan malas. Yura'unan nas, hanya ingin dilihat oleh manusia. Berarti ibadah zahir atau batin? Zahir. Yuqatal alaihima. Apa dalilnya? Di bawah catatan tadi ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tuliskan dalilnya. Wa in tabu wa aqamus salata wa yu'tuz zakah fa khallu sabilahum. Wa in tabu. Kalau mereka bertobat dari kekafirannya masuk Islam, cukup itu saja? Tidak. Ada kalimat wa aqamus shalah wa atauz zakah. Wa aqamus shalah wa atauz zakah fa khallu sabilahum, maka biarkan mereka, jangan diperangi. Berarti ayat ini dalil yang diperangi adalah kalau tidak mau salat, tidak mau zakat. Karena kalimatnya yang disebut dalam ayat ini hanya dua ibadah itu saja. Kenapa yang lain tidak disebut? Yang lain batin, tidak terlihat. Tetapi zakat dan salat sangat terlihat, zahir. Wa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fa khallu sabilahum. Kalau mereka taubat dari kekafirannya dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, maka biarkan mereka. Kalimat khallu sabilahum, biarkan mereka, adalah tidak diperangi. Berarti mafhumnya, kalau tidak salat, tidak zakat, diperangi tetap. Tidak taubat, diperangi. Kalaupun taubat tapi enggak salat, diperangi. Kalaupun salat tapi enggak zakat, diperangi. Kalau taubat, salat dan zakat, baru khallu sabilahum, biarkan jalan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. أكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.